Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatu thalitha min umrihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Fi sanati thalitha waqa'a hadithu syaki sadri syarif sallallahu alaihi wa sallam. Qalat Halimah, wallahi innahu ba'da maqdami nabi bisyahrain au thalathatin ma'a dhamra akhihi minar rada'a fi buhmin ay awladid da'ni lana khalfa biyutina ith ata akhuhu ya'du faqala li wa li abi ذاك أخي القرسي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه وشق بطنه فهما يدخلان يديهما في بطنه قالت فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه نائم فوجدناه قائما منتقئا وجهه لما ناله من رؤية الملائكة قالت فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له ما لك يا بني فقال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض أي جبريل وميكائيل فقال أحدهما لصاحبي أهو هو قال نعم فأقبل يبتدراني فأخذاني فأضجعاني فشق بطني فالتمس فيه شيئا فوجداه فأخذاه وطرحاه ولا أدري ما هو وفي رواية أخرى أنهما استخرجا قلبه صلى الله عليه وسلم فشقاه فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها وقال هذا حظ الشيطان منك يا حبيب الله ثم ملأه حكمة وإيمانا ثم لأماه ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرين من أمتي فوزنني فرجحتهم ثم قال زنه بمئة من أمتي فوزنني فرجحتهم ثم قال زنه بألف من أمتي فوزنني فرجحتهم ثم قال دعه فلو وزمتموه بأمته كلهم لرجحهم كلهم ثم ضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني ثم قالوا يا وما بين عيني ثم قالوا يا حبيب الله لم تر إنك لو تدري ما يراد بك من الخير يا حبيب الله لم تر إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عيناك وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن حليمة كانت تحدث أنه لما ترأى كان يخرج فينظر إلى سبيان يلعبون فيجتنبهم فقال لي يوما يا أمه ما لي لا أرى إخوتي بالنهار يعني إخوته من الرضاعة وهم أخوه ضمرة وأختاه أنيسة والشيماء قالت حليمة فدتك نفسي إنهم يرعون غنما لنا فيروحون من ليل إلى ليل قال ابعثيني معهم فكان عليه الصلاة والسلام يخرج مسرورا ويعود مسرورا قالت حليمة فلما كان يوم من ذلك خرجوا فلما انتصف النار إذ أتى ابن ضمرة يعدو فزعا وجبينه يرشح باكيا ينادي يا أبتي ويا أمة الحق أخي محمدا فما تلحقانه إلا ميتا قلت وما قضيته قال بينا نحن قيام إذ أتاه رجل فاختطف من وسطنا وعلى بذروة الجبل ونحن ننظر إليه حتى شق صدره ولا أدري ما فعل به قالت حليمة فانطلقت أنا وأبوه نسعى سعيا فإذا نحن بقائدا على ذروة الجبل شاخصا ببصر إلى السماء يتبسم ويضحك فأكببت عليه وقبلت بين عينيه وقالت حليمة له فدتك نفسي ما الذي أصابك قال خيرا يا أمه بين أنا الساء قائم إذ أتاني رهط ثلاثة يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل بيد أحد إبريق فضة وفي يد الآخر طست من زمردة خضراء فأخذوني وانطلقوا بي إلى ذروة الجبل فأضجعوني على الجبل إضجاعا لطيفا ثم شق صدري وأنا أنظر إليه فلم أجد لذلك حسا ولا ألما ثم رجعت حليمة بي صلى الله عليه وسلم إلى منزلها فقال زوجها يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب بشيء من الجن فألحكيه بأهلي قبل أن يظهر ذلك به وأرى أن ترديه على أمي لتعالجه والله إن أصابه ما أصاب إلا حسد من آل فلان لما يرون من عظيم بركته قالت حليمة فحملناه وقدمنا بمكة على أمه قيل رجع إلى أمه وهو ابن 5 سنين وقيل ابن 4 سنين وقيل 2 سنين وأشهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sinna mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walahu la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pada tahun ketiga daripada umur Nabi SAW terjadi pembelahan dada Rasulullah pertama. Terjadi beberapa pembelahan dada Nabi, pensucian hati Rasulullah. Yang pertama, di tahun ketiga ini ada yang menyatakan di tahun keempat dan seterusnya, ada beberapa khilaf di situ. Ada juga nanti pembelahan dada sebelum Nabi diutus sebagai Rasul, pembelahan dada Rasulullah sebelum Nabi diisrakan, ada beberapa. Nanti akan diterangkan satu persatu. Diceritakan oleh Siti Halimah, ibu susan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu yang menyusui Rasulullah. Beliau berkata, demi Allah, setelah kami membawa pulang Nabi 2 bulan atau 3 bulan, dalam versi ini, Nabi bersama saudaranya, saudara susan tentunya, yang bernama Dhamrah, lagi beliau menggiring atau memelihara, mengembala anak-anak kambing ada di belakang rumah kami, kata Siti Halimah. Aneh, biasanya gak ada apa-apa setiap harinya. Satu saat si Dhamrah, saudara susan Nabi ini, lari, kemudian berkata kepada Siti Halimah dan suaminya, ibu, bapak, kata dia, tolong-tolong itu saudara kami Quraisy, saudara kami Muhammad, ada yang ngambil, kata dia. Ada 2 orang ngambil pakai baju putih, kemudian dibaringkan, kemudian dibelah dadanya. Kelihatan ini Dhamrah ini, pembelahan dada itu. Dimasukkan kedua tangannya ada di perutnya, seperti mencari sesuatu. Kaget ibunya, loh. Keluar Siti Halimah dan keluar juga suaminya. Dilihat Nabi SAW sudah berdiri, tapi kelihatan lagi risau begitu, lagi cemas karena belum pernah bertemu malaikat saat itu. Hah? Akhirnya dipeluk sama Siti Halimah sama suaminya, sambil menyatakan, malaka ya bunai, wahai anakku, kenapa kamu, kenapa? Gak tahu, ada 2 orang tadi datang kepada aku pakai baju putih. Itu Nabi, malaikat Jibril sama malaikat Mikail itu. Nah, kemudian tanya yang satu kepada yang lainnya, ini, kata dia. Iya benar ini, kata dia. Langsung diambil aku, kata dia. Langsung diambil, kemudian aku dibaringkan, kemudian dibelah dadaku dan dicari sesuatu ada di dadaku. Kemudian diambil, ditaruh ada di satu tempat. Kemudian dari, yaitu hatinya Rasulullah maksudnya. Kemudian dari situ diambil sesuatu yang berwarna hitam gitu. Nah, ini bagiannya setan ini. Haddus syai syaitan. Ini bagian setan, wahai Habibullah. Nabi sadar, kelihatan itu. Nabi sadar. Kemudian diisi hikmah, diisi iman, begitu penuh. Kemudian satu di antara mereka berkata, ini malaikat Jibril atau malaikat Mikail, timbangan ini, timbangan isi hatinya ini dengan 20 daripada umatnya. Mampu, mana yang lebih kuat? Kekuatan hati Rasulullah ini. Ditimbang, padahal waktu itu masih umurnya kecil, kalah. Lebih kuat daripada hatinya Nabi, daripada kekuatan 20 umatnya. Timbangan dengan 100, kalah. Lebih kuat hati Rasulullah SAW. Timbangan dengan 1000, kalah. Lebih kuat dengan hatinya Rasulullah SAW. Katanya Malaikat Jibril, udah tinggalkan. Kau timbang dengan seluruh umatnya, tetap kalah dengan hati beliau. Enggak bisa, kata dia. Akhirnya setelah itu dipeluk sama Malaikat Jibril dan Malaikat Israfil, kemudian dicium dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mereka menyatakan, "Ya Habiballah, lam turak, jangan takut. Wahai kekasih Allah, jangan takut. Innaka law tadri ma yuradu bika minal khair lagarat ainak." Kalau seandainya engkau mengetahui apa yang telah ya apa yang Allah kehendaki daripada kebaikan bagimu, pasti kamu akan bahagia sekarang. Jangan takut, jangan takut. Dilihat, ya khawatir Siti Halimah. Riwayat yang lain begini. Ini riwayat pertama. Riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Siti Halimah bercerita ketika Nabi sudah berkembang begitu ya, udah mulai gede. Nabi ini sudah gak senang main dengan anak kecil, padahal sudah masih kecil. Gak senang main dengan anak kecil. Kelihatan anak kecil main-main, dia menghindar. Gak senang main-main dia. Akhirnya tanya sama ibunya, "Bu, mana saudara kami Domroh?" Kemudian ada yang di saudara susan Rasulullah perempuan ada dua, Anisah dan Syaima. "Mana saudara-saudara kami?" "Yang gede-gede ditugasi sama Siti Halimah untuk piara kambing gitu." Lah Nabi waktu itu masih kecil, dibiarkan main-main ada di rumah begitu. Tapi Nabi tanya, "Mana mereka?" Siti Halimah sayang sekali. Bahasanya fadatka nafsi, aku siap mengorbankan diriku untukmu wahai putraku gitu. Kenapa? Mereka lagi angon kambing, kata dia. Mereka lagi angon kambing. Ib'athini ma'ahum, aku tugasi juga dong, kata dia. Nabi masih kecil, aku tugasi juga sama mereka ngangon kambing, kata Nabi. Loh, gak pingin main-main seperti teman-teman kamu? Enggak, kata dia. Ya udah, kata dia. Mulai besok, wah setiap hari seneng Nabi. Berangkat semangat, pulang juga seneng bahagia begitu. Satu hari, di tengah siang hari, Domroh datang lari dengan ketakutan. Sambil bercucuran keringat begitu. Sambil menangis. Menyatakan, "Ayah, ibu, tolong itu saudara kami Muhammad, tolong cepet tolong mereka." Kaget, kenapa saudara kami mati nih, saudara kami ada yang menyiksa, kata dia, saudara kami ada yang membunuh, apa kejadiannya, kata dia. Maka diceritakan, kami lagi berdiri bersama sama dia, datang seseorang langsung mengambil saudara kami Muhammad, dibawa ke atas gunung, kemudian dibaringkan, kemudian aku lihat dibelah dadanya, kemudian diambil sesuatu dari badannya, dari dadanya. "Ayo ibu, cepat berangkat, susul saudara kami, kasihan dia." Langsung lari Siti Halimah sama suaminya. Dilihat Nabi lagi duduk ada di atas gunung tadi itu sambil memandang ke langit sambil senyum-senyum gitu. Langsung Siti Halimah memeluk dia. Memeluk suaminya juga demikian. Dicium sama Siti Halimah dayinya. Kenapa, kenapa, wahai anakku, apa yang menimpa kamu, wahai anakku? Enggak ada, bagus, mah, bagus, ibu, kata dia. Apa ceritanya, nak? Enggak tahu. Ada tiga orang datang kepada aku, kata dia. Jadi maksud mereka Jibril, Mikail, dan Israfil. Yang satu membawa ceret begitu ya, dari perak. Yang satu membawa wadah dari zamrud hijau. Yang satu membawa aku. Mereka tiga-tiganya membawa aku ke atas gunung ini, kemudian membaringkan aku, dibelah dadaku. Aku ngelihat ini. Tapi aku enggak sakit. Aku enggak sakit. Ya, disebut sikin ihsan. Bukan pisau. Pisaunya kita, kalau pisaunya kita sakit rasanya. Ini pisaunya malaikat gitu. Kemudian dikeluarkan, kemudian sampai dicuci, dikeluarkan itu hadus setan dan seterusnya. Akhirnya dibawa pulang sama Siti Halimah. Sampai ada di rumah, suami Siti Halimah menyatakan, Halimah, aku khawatir sama anak ini. Nanti kalau terjadi apa-apa, jangan-jangan itu jin. Gak kenal masih sama malaikat. Jangan-jangan itu nanti jin. Nanti khawatir terjadi apa-apa, kita yang salah. Nanti kembalikan aja lah sama ibunya. Supaya diobati. Supaya nanti disembuhkan dulu. Kami khawatir banyak yang hasud sama ini anak. Karena anak ini banyak berkahnya. Anak ini tampil dengan begitu sempurnanya. Akhirnya Siti Halimah juga khawatir. Dibawa ke Mekah, dikembalikan sama ibunya. Nah, umur Nabi saat itu ada menyatakan 4 tahun, ada menyatakan 5 tahun, ada menyatakan 2 tahun lebih. Cerita ini, saudara, memberikan gambaran kepada kita bahwa Nabi ini sudah dikader mulai kecil. Apa pembelahan dada ini hikmahnya? Bukan di bio sudah ini. Nabi kelihatan dibelah dada. Ini mengajarkan kepada Nabi berani. Karena itu Rasulullah enggak pernah takut. Masih kecil udah kelihatan begitu. Keluarkan hatinya, kelihatan Rasulullah. Dibersihkan, dimasukkan lagi, dikembalikan lagi, kembali seperti semula. Sehingga beliau tidak pernah khawatir dan takut sama sekali. Kenapa? Udah jaminan Tuhan. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah sudah jaga dari kamu, wahai Muhammad, gak mungkin mereka akan bisa bunuh kamu. Mah, berani dah. Gak pernah takut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, pembersihan tazkiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai kecil. Langsung dari Tuhannya diperintahkan para malaikatnya. Karena manusia itu bisa berhasil dalam segala hal. Mau dakwah, mau ilmunya, mau ngajarnya, mau semuanya. Hati pusatnya, saudara. Ketika hati baik, maka dakwah akan sukses. Apapun yang akan menghalangi, akan gagal. Gak akan bisa menghalanginya. Karena itu harus ada tazkiyah pada diri manusia. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang kalau mau mensucikan jiwanya. Dan akan sia-sia kalau orang mengotori jiwanya. Ente wahai dai, ente wahai orang yang ahli khutbah, kamu wahai ustaz, ketika jiwa kamu kotor enggak manfaat, kamu akan gagal. Jangan-jangan muridnya kamu di surga, kamu masuk neraka. Kenapa? Kamu mengajar sambil sombong. Kamu berdakwah karena cinta dunia. Karena itu dan ini. Bersihkan jiwa. Dan itu pembersihan jiwa termasuk tugas daripada Nabi SAW. Termasuk tugas daripada Nabi SAW. Lagat mandallah alal mu'minin. Idh ba'atha fihim rasulan yatul alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah memberikan anugerah kepada orang yang beriman dengan diutus seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah dan mengajarkan tazkiyah, pembersihan jiwa kepada mereka. Tazkiyah. Nah, karena itu jangan orang itu hanya sekedar belajar, enggak ada tazkiyah. Jadinya kejem nantinya. Jadinya sadis nantinya, jadinya pecinta dunia, jadinya ambisi nantinya. Ah, karena itu diadakan kitab Ar-Ragaik atau kitab tasawuf itu untuk pembersihan jiwa. Tuh lihat bukti orang-orang yang hanya sekedar membaca-baca-baca-baca kitab tanpa dia ada tazkiyah pembersihan jiwa. Sadis. Akhirnya bawa senjata membunuh orang Islam sendiri dianggap jihad. Meledakkan diri, membuat sengsara, membuat keonaran ada di mana-mana, dianggap itu adalah membela agama. Kenapa? Enggak ada tazkiyah, enggak ada pembersihan jiwa. Hati enggak ada rahmat jadinya. Hati penuh dengan emosi, hati penuh dengan kemarahan, hati penuh dengan kebencian. Belajar tazkiyah. Pembersihkan di pembersihan jiwa. Memang enggak semua orang itu adalah kemurahan dari Allah. Walaula fadlullah wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin walakinallaha yuzakki may yasha. Itu orang yang memang orang-orang Allah pilih. Pembersihan jiwa itu enggak semua orang akan mau. Dianggap kadang-kadang wah ini sok suci, sok bersih, sufi. Inti enggak tahu. Itu termasuk orang pilihan Allah yang akan membersihkan jiwanya, bukan seperti ente yang menghinakan orang, meremehkan orang, merasa dirinya hebat, merasa dirinya aja yang menjadi orang beriman, bahkan mengkafirkan orang yang tidak, ya orang lain. Bukan demikian. Tazkiyah, pembersihan jiwa harus ada. Itulah yang ada pada diri Rasulullah SAW. Langsung umur berapa tahun udah ditazkiyah sama Allah, dibersihkan oleh Allah, perintahkan malaikat, ayo bersihkan. Kemudian dikeluarkan habbus syaitan, bagian setan. Warnanya hitam, ada riwayat begitu. Oh, ini bagian setan, berarti setan mau menguasai hati Nabi? Enggak, ente enggak paham. Bagian setan, kata Al-Habib Abdullah Muhsin Al-Attas, bagian setan yang dikeluarkan dari hati Nabi itu adalah bagian setan dari rahmatnya Nabi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Siapa alam semesta? Semuanya mutlak. Semua dapat rahmat Nabi. Orang kafir pun dapat rahmat Nabi. Buktinya tidak ada umatnya yang kafir diadab seperti umat-umat Nabi dulu. Nabi Nuh banjir tenggelamkan semuanya. Nabi Hud angin menghancurkan mereka. Nabi Lut dibalik bumi. Tapi Nabi SAW umatnya enggak. Ada yang kafir yang musuh sama Nabi? Enggak. Dibersihkan lewat peperangan, pelan-pelan. Tidak ada kehancuran. Tidak ada azab langsung dari Allah SWT yang besar seperti Nabi-Nabi dahulu. Kenapa? Hatinya rahmat Nabi. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah enggak mengadab mereka semenjak engkau masih ada di situ Muhammad. Kenapa? Terlalu gede rahmatnya Nabi. Didoakan malaik mereka, Allah maghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah, ampuni mereka, mereka enggak punya ilmu masih. Enggak setuju Nabi kalau ada penghancuran begitu, walaupun kepada musuh-musuhnya. Luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik dapat rahmatnya Nabi. Alhasil semua dapat rahmatnya Nabi. Lah setan ini kalau enggak dicabut dari hati Nabi bagian rahmatnya, jangan-jangan setan dapat rahmatnya Nabi nanti. Karena penuh rahmat hatinya Rasulullah ini. Dicabut bagian setan dari rahmatnya Nabi, sehingga Nabi tidak pernah rahmat kepada setan. Abu Lahab tuh, pamannya Nabi yang begitu benci kepada Nabi, dapat rahmatnya Nabi karena senang dengan kelahiran Nabi, diringankan azabnya di neraka. Lah kalau setan nanti itu enggak dicabut bagiannya dari hatinya Nabi, dapat rahmat kainahan setan itu. Dicabut mulai dari kecil, dicabut bagian rahmat daripada hati Nabi. Oh, sebagian orang enggak ngerti. Ada dua bagian. Yang pertama, oh, Nabi itu masih ada sifat kesetanannya. Ente yang udah jadi setan langsung saat itu. Enggak benar kalau begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, apa itu hadis? Masa Nabi punya sifat setan? Enggak tutup bacanya. Enggak komplit bacanya. Sok ahli hadis padahal enggak bisa ngartikan hadis dia. Sok jadi ustaz padahal kelasnya masih TK dia. Nah, karena itu yang tuntas kalau baca kitab tadi itu. Jangan setengah-setengah. Akhirnya bukan kamu tadi itu memberikan ilmu yang manfaat, kamu menjadikan orang meragukan daripada kebenaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak benar ini. Enggak benar. Dua kelompok ini ngawur semuanya dah. Ah. Kemudian dari kisah ini juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak enggak sama dengan yang lainnya. Ya ini yang disebut basyaran la kal basyar. Manusia tapi enggak seperti manusia. Enggak sama. Allah itu menyebutkan Nabi itu sebagai manusia. Bukan berarti kita ini harus merendahkan martabatnya Nabi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan aku ini adalah manusia seperti kamu. Itu Muhammad manusia seperti kita. Bukan untuk direndahkan, Pak. Itu supaya kamu jangan terlalu memuliakan Nabi yang dia itu manusia yang hebat itu seperti orang-orang Kristen, Katolik memuliakan Nabi Isa sampai menyembahnya. Itu adalah satu cara untuk supaya ngontrol kita, ngerem kita. Tapi kalau kamu selidiki, ya enggak sama dengan ente. Teko pucuke rambut sampai pucuke sikil enggak sama. Mananya yang sama? Anda lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahnya mulai kecil. Lakon ngompol tok. Ambek mencret. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana itu berkahnya? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu bulan bisa begini, dua bulan begini, sampai akhirnya 10 bulan udah gede, masih kecil, nggak mau bergabung dengan teman-teman yang kecil, tapi dia sudah bergabung dengan saudara-saudaranya yang sudah besar-besar. Bagaimana beliau mendapatkan perhatian khusus daripada Tuhannya? Ya nggak sama. Karena itu jangan kamu mengartikan ayat Al-Quran dengan pemikiran yang rendah. Al-Quran itu tinggi bahasanya. Tinggi. Nabi Allah Yusuf nih. Nabi Allah Yusuf dia nabi. Dia manusia. Tapi bagaimana perempuan-perempuan ketika menyaksikan Nabi Allah Yusuf ketampannya begitu, sampai enggak terasa ngiris tangannya bukan apelnya berdarah-darah. Hah? Iya. Hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini kok bukan manusia ini? Ini malaikat ini. Ini malaikat ini. Lah, kita ini melihat kemuliaan Nabi. Orang-orang yang melihat kehebatan Nabi, kemuliaan Nabi diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan malaikat. Itu bukan Tuhan. Itu bukan anak Tuhan. Itu hanya manusia. Loh, ini sebetulnya bukan untuk merendahkan Nabi. Justru ini mengangkat derajatnya Nabi. Sama beberapa orang yang gak tahu nilainya Rasulullah SAW, dianggap Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Apanya seperti kamu? Nelohon deh kok conti sing podo irunge motone rambute sikile ucapannya ilmunya kecerdasannya hatinya rahmatnya apanya yang sama? Belas tak bodoh. Bukan untuk merendahkan itu ayat untuk justru mengangkat derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil kita sekarang mempelajari sejarahnya Nabi supaya kenal Nabi kita ini adalah yang terhebat. Nabi kita ini adalah yang teristimewa. Nabi kita ini adalah yang paling dicintai oleh Allah. Nabi kita ini adalah yang paling diunggulkan oleh Allah. Jangan sekali-kali merendahkan Muhammad Rasulullah. Maka kamu akan menjadi yang dimusuhi oleh Allah. Kamu akan menjadi orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Nabi Muhammad adalah yang tertinggi setelah Tuhan kamu, yang terhebat setelah Tuhan kamu. Mudah-mudahan kita dijadikan pecinta Rasulullah sejatinya, dan mudah-mudahan cinta ini akan bisa membuat kita semakin mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.